Yang satu ini memang lain daripada yang lain. Pantas kalau sampean mengacungkan dua jari jempol. Artis asli kelahiran kota Pudak Gresik, cantik bahenol bokonge semok maneh ya. Ada Ramayana juga, ada Latan Sasoting, terima kasih. Siapa dia kalau bukan Ayu Arsita New Palapa. Saya